Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan dan kebaikan sehingga akhirnya kita mampu untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya dalam kesempatan ini kita bisa bersama untuk kembali kita berusaha untuk mendalami kajian-kajian terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang berguna bagi kehidupan kita di masa sekarang, masa mendatang dan seterusnya. Para pendengar rahimakumullah, pada hari ini kita akan membahas ayat ke-60 dari surah Al-Anbiya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka, yaitu yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yaitu namanya Ibrahim. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-60 ini adalah merupakan gambaran dari dialog yang terjadi antara masyarakat Nabi Ibrahim satu sama lain. Ketika mereka kembali dari setelah mereka meninggalkan kampung itu beberapa lama dan dalam jumlah yang cukup banyak, ya, mereka meninggalkan kampung itu sepi, hanya Nabi Ibrahim salah satunya yang ada di itu, di kampung itu, dan kemudian menghancurkan berhala-berhala itu. Akhirnya masyarakat itu pulang dan kemudian menemukan Tuhan mereka sudah hancur. Akhirnya kemudian terjadi dialog, ya. Siapa yang melakukan hal ini? Di dalam keterangan ayat sebelumnya sudah jelaskan. Nah, dijawab di dalam ayat hari ini, qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang selalu bersikap kritis terhadap apa yang kita lakukan. Selalu berusaha untuk mengkritisi Tuhan-Tuhan kita, ya, yang namanya adalah Ibrahim. Nah, yang menarik di sini adalah ketika mereka mengatakan sami'na fatan yazkuruhum, bahwa ternyata sikap tegas Nabi Ibrahim di dalam menyampaikan ajaran dakwah, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala ini menjadi suatu isu, ya, yang sangat berkembang pada saat itu. Ketika masyarakat di kampung itu, bahkan pamannya Nabi Ibrahim, menyembah berhala, dan ada seseorang yang kemudian menolak terhadap penyembahan berhala itu, ini menjadi suatu pembicaraan yang begitu sangat menghebohkan. Nabi Ibrahim kemudian menjadi terkenal, sami'na fatan yazkuruhum, seorang pemuda yang masih belia, ya, sudah menjadi terkenal karena sikap tegasnya di dalam menolak kaumnya yang menyembah berhala. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin menjadi tenar itu ada dua cara, ya. Yang pertama, tetap di dalam menyampaikan kebenaran, atau kemudian melakukan tindakan-tindakan negatif yang akhirnya membuat menjadi terkenal. Kalau di dalam istilah bahasa Arab itu, kalau menjadi terkenal itu tidak payah, kencingi saja Ka'bah, ya Ustaz, ya. Kencing saja air Zamzam, ya. Maka engkau akan menjadi terkenal. Ini adalah bentuk mencoba untuk terkenal tapi dari sisi yang lain. Tetapi yang menarik di sini adalah bahwa kalau nilai positifnya yang harus kita ambil, ketika seseorang ingin menjadi terkenal maka dia harus punya ide-ide yang brilian. Ketika seseorang ingin diketahui oleh orang lain maka dia harus menjadi seseorang yang mampu melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Ya, siapa pemuda, siapa orang yang dermawan di kampung ini? Oh, bapak itu. Ah, itu dia. Ya. Jadi akhirnya sikap baik itu, ya, sikap kasih sayang terhadap orang lain itu akan membuat seseorang itu menjadi dikenal oleh orang lain. Ya. Tapi kalau tidak melakukan apapun maka tidak akan menjadi terkenal bagi orang lain, begitu. Ya, ada adanya itu ya biasa-biasa saja, atau mungkin juga adanya itu dianggap tidak ada begitu. Wujuduhu ka adamihi, ya ini adalah merupakan sesuatu yang tidak baik karena adanya itu dianggap tidak ada begitu. Siapa? Ya enggak tahu siapa dia. Ini kan tidak enak. Tapi kalau siapa bapak itu? Oh, dia adalah imam masjid, dia adalah orang yang suka memberi, dermawan, dia adalah orang yang suka bergotong royong dan sebagainya. Ya. Sami'na fata, ya. Keterangan lain dari ayat ini juga menggambarkan tentang bagaimana seorang pemuda yang masih belia itu menjadi terkenal, ya. Masih usia belia menjadi terkenal karena sikapnya yang tegas di dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Nah, bagaimana keterangan tentang ayat ini selanjutnya bersama kita studio sudah ada Ustaz kita Ustaz Jenal Arifin, kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 60 ini dalam tafsir inspirasi disebutkan, bagi orang jahat mengajak kepada kebaikan yang membahagiakan adalah celaan dan penghinaan bagi mereka. Yazkuruhum, qalu sami'na fatan yazkuruhum, kami mendengar pemuda menyebut-nyebut tentang patung-patung kita. Menyebut-nyebut tentang patung itu menurut mereka adalah celaan. Berkata, janganlah sembah patung ini karena ini tidak layak disembah. Menyelamatkan dirinya dari seekor lalat yang menginap di badan dia saja pun dia tidak bisa menepisnya, apalagi untuk mengabulkan doa, apalagi untuk dijadikan sesembahan. Apa yang pernah mereka dengar dari Ibrahim ini, ajakan-ajakan kebaikan, menurut mereka adalah celaan dan penghinaan. Dari dulu sampai sekarang, hal ini masih terus kita dengar dan masih terus kita temukan di tengah masyarakat. Para da'i, mubalig, ustadz yang mengajak kepada kebaikan yang membahagiakan, ada sebagian orang itu adalah penghinaan dan celaan bagi mereka. Mereka merasa tercela dan terhina, padahal sebenarnya kita ingin mengajak kepada kebaikan dan kebahagiaan. Tentu saja para da'i mubalig dan ustadz tidak harus mundur ke belakang, surut ke belakang, tetapi dia menjadi orang yang kokoh, sekokoh Nabi Ibrahim sebagai teladan mereka. Dia tetap berdakwah karena kebaikan yang dia sebarkan itu mengharapkan ridho dari Allah, dan petunjuk itu pun datangnya darinya. Dalam kondisi apapun, tetaplah berbuat baik walaupun kita dihina dan dicela. Ya. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, beberapa pesan penting yang bisa kita ambil dan kita simpulkan dari keterangan ayat ke-5 ke-60 ini adalah bahwa sikap apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kemudian mengundang perhatian yang begitu sangat besar dan kemudian menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakatnya, sehingga akhirnya kemudian mereka mampu mengidentifikasi Nabi Ibrahim sebagai, menuduh Nabi Ibrahim sebagai dalang dari terjadinya kehancuran patung-patung yang mereka sembah. Kemudian yang kedua adalah bahwa bagi orang-orang yang selalu melakukan tindakan-tindakan negatif, maka perbuatan-perbuatan positif dianggap bukanlah merupakan perbuatan positif, akan tetapi dianggap sebagai suatu perbuatan negatif. Ketika akal sehat mereka itu kemudian sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka segala macam bentuk tindakan positif yang dilakukan oleh orang lain itu akan mengundang kecurigaan. Segala tindakan positif yang dilakukan oleh orang lain kemudian mereka anggap sebagai upaya untuk menjatuhkan mereka. Nah, kalau kita lihat Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali keterangan tentang hal ini. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kemudian mereka mengatakan sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, ya, kami ada mendengar seorang pemuda yang selalu mencela Tuhan-Tuhan kita yang namanya adalah Nabi Ibrahim, Ya, begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran dakwah, kemudian kaumnya mengatakan innaka lasahirum mubin, misalnya engkau adalah seorang tukang sihir yang begitu sangat nyata. Ya, ketika Nabiullah Musa alaihissalam menampilkan kemujizatannya, bukan malah mereka menjadi sadar, tapi mereka menganggap itu adalah bagian daripada sihir. Ya, fa'ajmi'u kaidakum, ya, kumpulkan segala kekuatan kamu, waqad aflahal yawma man ista'la, maka akan menjadi menanglah pada hari ini siapa yang mampu berdiri tegak dengan gayanya yang begitu sangat sombong. Ya, mereka menganggap bahwa Nabi Musa itu adalah penghalang mereka. Ketika Nabi Musa menyampaikan ajaran kebenaran, mereka menganggap bahwa sihir Nabi mukjizat Nabi Musa itu adalah sihir, padahal sebenarnya itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Intinya adalah bahwa kita harus selalu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Kita harus mampu mengontrol hawa nafsu kita sehingga akhirnya kita akan mudah untuk menjadi orang-orang yang tersadar, mudah untuk menangkap segala macam tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk menerima kebaikan, dan mudah untuk menjadi orang-orang yang mampu tunduk dan taat kepada Tuhannya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.